Radio buku, mendengarkan buku, membuka cakrawala. Live streaming dari situs radiobuku.com. Salam kami dari pojok alun-alun kidul, Patehan Wetan 3, Keraton, Yogyakarta. Bengkel buku. Tindakan-tindakan yang tidak bisa dilakukan manusia selalu mencari apa yang terbaik bagi dunia, karena secara internal seorang tahu bahwa sama sekali tidak ada untungnya berbuat sesuatu yang tidak baik, yang akan merusak tatanan harmoni dalam dirinya. Dan karena selalu bertindak untuk harmoni dirinya sendiri, manusia tidak akan pernah melakukan secara sadar sesuatu yang berakibat buruk baginya. Ini adalah salah satu implikasi dari definisi keutamaan sebagai pengetahuan, pikiran, yang nanti pada bagian akhir ya akan saya terisi secara lebih mendetail. Bahwa akhirnya bagi Platon, kalau ada orang jahat, itu karena dia tidak tahu. Kejahatan adalah ignoransi. Kejahatan adalah karena dia tidak tahu. Tapi untuk sampai ke situ, saya kira nanti kita pelan-pelan harus memahami dulu supaya tidak cepat-cepat lalu menjelaskan Platon mengatakan hal yang tidak masyarakat. Jadi secara sadar, orang tidak akan memilih apa yang buruk bagi dirinya sendiri. Demikian juga hal-hal buruk yang menimpa orang yang sudah harmonis tidak akan mempengaruhinya untuk membalas tindakan buruk dengan keburukan. Ketidakadilan atau kejahatan dari luar tidak akan pernah menyentuh dan mempengaruhi orang yang jiwanya sudah adil, jiwanya sudah tegas, sudah benar. Itu makanya Socrates menyimpulkan bahwa baginya, bagi Socrates sendiri, lebih baik diperlakukan secara tidak adil daripada melakukan ketidakadilan. Kita Socrates dihukum, lalu teman-temannya bilang, ini Socrates sudah kita siapkan jalan untuk lari, nanti kamu hidup di penghasilan kerja, kita biayai semuanya. Socrates tahu bahwa dia dihukum secara tidak adil dengan saksi-saksi palsu. Tapi Socrates menolak untuk lari menghadapi hukuman mati yang sudah dia sepakati. Dan pada kesempatan itu Socrates mengatakan, lebih baik saya diperlakukan tidak adil, dihukum secara tidak adil, daripada melakukan tidak adil. Artinya melanggar hukum polis yang sudah dia terima. Keadilan dalam arti kebenaran, ketegakan hukuman yang sama dan yang lagi adalah kebaikan tertinggi bagi jiwa yang dicari lepas dari kriteria instrumental apapun. Di mata Platon, sejauh keadilan adalah kebaikan, maka ia selalu menguntungkan dan ia yakin bahwa injustice can never be more profitable than justice. Hidup adil bagi Platon akan dia bela dalam buku Politeia sebagai sesuatu yang membahagiakan. Bila optimalisasi jiwa adalah ketika manusia adil benar, maka sebaliknya kejahatan terbesar terhadap jiwa adalah ketidakadilan, ketidakbenaran. Saat manusia hidup jahat dan sembrono, dalam lingkungan itu tidak ada harmoni, melainkan perang saudara, sakit keburukan. Jadi keadilan adalah gambarannya ketika rasio itu sebagai size, dia bisa mengendalikan tumor dan epidemia, bisa mengendalikan kuda hitam dan kuda putih. Sementara ketidakadilan adalah ketika size tidak berdaya, sehingga kuda putih dan kuda hitam saling bertempur, dan kereta akhirnya berjalan tidak tahu. Memang dalam pandangan umum, orang kebanyakan, hidup yang optimal seringkali dipahami sebagai hidup sehat, kaya, memiliki reputasi bagus, berasal usul ningkat, pandai, dan semacamnya. Socrates dan Platon tidak menolak hal-hal itu. Sehingga ini perlu ditekankan, tidak menolak hal-hal itu. Hasrat dan nafsu tidak pernah dihilangkan dari kesehatannya. Namun, pertanyaan Socrates dan Platon adalah, apakah hal-hal seperti itu membantu menata jiwa sehat? Tentu ada preferensi dari Platon bahwa kekayaan, reputasi itu sesuatu yang sekunder yang tidak perlu, yang tidak berpengaruh untuk mencari kebahagiaan. Hanya memang kadang-kadang lalu ini diekstremkan seolah-olah Platon menafikannya, menghilangkan soal-soal harta dan hati. Di Politeia, Platon mengatakan bahwa ada tiga rasa manusia. Manusia yang hidupnya mencintai uang, filokrematos, jadi kenikmatan, kesenangan, dan seluruh logikanya ditutupkan pada pencarian uang. Manusia kedua adalah filotumos, orang yang hidup dari harga dirinya. Jadi pencarian harga diri, kemenangan, kejayaan, tindakan-tindakan heroik adalah apa yang diorientasi pemikirannya. Dia tidak mencari uang, tapi dia lebih ke harga diri. Dan ketiga adalah filosofos, jadi orang yang mencintai sofia, mencintai kebijaksanaan. Maka pada tataran ini, seorang filosof adalah orang yang diandaikan yang sudah mampu menundukkan tumos dan ikunia. Pertanyaan Socrates adalah bagaimana kita menata jiwa terharmonis, dan itu memang preferensinya ada pada filosofos. Bila yang namanya harta dan reputasi membantu mengoptimalkan jiwa, maka tentu tidak ada persoalan dengannya. Namun jika hal-hal tersebut, pencarian harta benda dan reputasi, membuat tatanan jiwa rusak, maka harus dikendalikan. Itu makanya saya bilang ada preferensi dari suatu. Keutamaan atau optimalisasi jiwa yang saya peroleh lewat refleksi rasional atas apapun yang ada di sekitar manusia. Harta benda, reputasi, nama, atau apapun yang bersifat eksterior tidak pernah menjadi harta paling berharga manusia. Semua mesti dikebawahkan pada tuntutan refleksi rasio supaya jiwa manusia bisa tertata secara benar. Memang ada keyakinan kuat dari Socrates dari Plato yang boleh namanya pronesis atau pikiran pengetahuan itu mesti menata semua cara berpikir kita, terutama dalam hal keutamaan. Di bagian akhir saya berikan sedikit analisis agar mendetail mengenai peran pronesis dalam keutamaan. Akhirnya soal keutamaan itu bukan lagi soal tukar menukar ketakutan lebih kecil dengan ketakutan lebih besar. Gampangnya misalnya ketakutan lebih kecil dan ketakutan lebih besar, ketakutan lebih besar itu misalnya kan tampak kembrut, tampak apa, tampak gemuk kan jelek, bukan menakutkan ya, ketakutan di para wanita, para pria juga. Nah ini dipertukarkan dengan ketakutan lebih kecil yaitu diet. Lebih baik menggapai sesuatu yang buruk tapi kecil, artinya makannya diatur ya, daripada dikenai ketakutan lebih besar. Maka lalu orang itu hidupnya katanya makannya ugali, makannya moderate. Apakah dalam tindak moderate makan itu ada keutamaan? Menurut Bapak enggak. Kalau basicnya adalah karena ketakutan kecil, ketakutan besar dipertukarkan dengan ketakutan kecil, itu hanya tukar-menukar saja, tapi tidak ada keutamaan ugali di situ. Atau Anda menjadi baik dengan tidak selingkuh, dengan tidak korupsi karena Anda takut neraka. Jadi itu kan ketakutan besar dipertukarkan dengan ketakutan lebih kecil. Soal selingkuh, soal korupsi ini kan ketakutan lebih kecil. Yang lebih besar kan neraka. Nah, apakah tukar-menukar begitu lalu kebaikan yang Anda jalankan dalam hidup ini sebuah keutamaan? Menurut Platon, belum. Ya, karena belum direfleksikan. Ini hanya soal tukar-menukar saja. Exchange saja. Hanya kalau dalam bahasa Latinnya, do utis. Saya memberikan sesuatu supaya saya menerima sesuatu. Sejauh hidup manusia kita hanya ditundukkan pada logika dagang seperti itu, menurut Platon belum optimal. Harus ada sesuatu yang lebih dalam yang namanya kondisi, namanya pemikiran untuk menimbang bahwa akhirnya ketika Anda berbuat baik itu sungguh-sungguh karena Anda yakin baik, bukan karena soal tukar-menukar. Itu di bagian belakang. Keutamaan adalah pengetahuan. Maka kita mengerti kaitan yang dibuat Socrates antara keutamaan dengan pengetahuan atau kebijaksanaan. Bagi Socrates dan Platon, keutamaan adalah pengetahuan. Dan ada empat keutamaan pokok, atau dikatakan cardinal virtues dalam literatur klasik, yaitu sophrosune atau ugahari, moderation, kontrol diri, mengendalikan diri. Ini yang berkaitan dengan epidunia, ya, makan, minum, seks. Ya. Ini keutamaannya yang terutama adalah Anda mampu mengontrol diri dalam soal-soal itu. Lalu keberanian, Andrea, ini berkaitan dengan tumos, ya. Jadi soal harga diri, soal emosi, yang dibutuhkan adalah keberanian di depan rasa takut dan rasa cemas. Lalu ada keutamaan yang namanya Sophia, keutamaan kebijaksanaan untuk pengetahuan pikiran kita. Dan akhirnya ketika tiga pengetahuan itu hadir dan optimal dalam tiap bagian jiwa, jadi ketika epitumnya kita hasrat makan dalam seks itu bisa dikendalikan, ketika tumor kita dipenuhi keberanian, dan ketika pikiran kita diterangi oleh kebijaksanaan, maka muncullah yang namanya manusia adil, dikaios, manusia yang tegas, manusia yang benar. Jadi keempat keutamaan ini, pengetahuan kebijaksanaan atau pronesis, sophia, adalah keutamaan yang mencerahi dan mengilhami keutamaan-keutamaan lainnya. Saya tidak membedakan antara pronesis dan sophia, karena bagi Platon, dua-duanya sama. Ini bisa saling diperputarkan. Nanti dengan Aristoteles ini menjadi sesuatu yang secara kaku dibedakan. Hal ini selaras dengan konsepsi Platon yang menempatkan bagian rasio sebagai pemimpin bagian-bagian jiwa lainnya. Dalam arti inilah optimalitas hidup manusia atau keutamaan, kesuksesan, secara hakiki adalah pengetahuan, karena berkat refleksi rasional, keutamaan-keutamaan yang lain akan benar-benar menjadi keutamaan. Semua bagian jiwa bersifat hakiki bagi manusia secara keseluruhan. Maka mengoptimalkan manusia menggarai keutamaan, menandakan optimalisasi dari tiap bagian tersebut. Nafsu-nafsu bagian di dunia, nafsu adalah sesuatu yang baik, maka minum seks tidak ditolak apapun. Hanya ambisi tak terbatas dari makan minum seks yang mesti dikendalikan. Bagaimana mengendalikannya dengan self-control, atau yang disebut ini, sotosuri, moderation bukan. Kalau epidemia bisa dioptimalkannya, ya optimalisasi dari epidemia itu namanya sotosuri, maka itu akan baik bagi manusia. Ugali akan memunculkan keselarasan. Dan jelas dengan sendirinya bahwa ugali itu tidak menghilangkan nafsu. Ugali lebih dimaksudkan untuk menundukkan secara sengaja nafsu-nafsu jelek dan beragam kepada refleksi rasional yang bagian yang de facto lebih kecil minoritas dalam manusia, tetapi mempunyai tugas paling penting. Dalam tatanan polis, sebagai pertindas perbandingan jiwa manusia, utama ugali ini secara khas diperuntukkan bagi kaum petani dan pedagang. Namun secara umum ugali ini juga penting untuk bagian-bagian jiwa lainnya. Jadi kalau gambarnya manusia itu ada rasio, ada tumor, ada epidemia, maka ini sejajarkan dengan polis. Epidemia itu wujudnya adalah uang petani dan pedagang. Jadi mereka yang memang hidupnya hanya di level pencarian akan uang. Pencarian pemenuhan adalah makan minum. Sementara bagian tumor ini dihayati oleh kelas yang namanya kelas orang yang pertama-tama bukan soal makan minum seks atau uang yang menjadi motivasi orang di tentara ya. Paling tidak tentara yang biasa kerja atas platonya. Tetapi adalah heroisme. Seseorang menjadi tentara lebih karena ingin mengabdi nusa dan bangsa. Heroisme. Kebanggaan seorang tentara bukanlah kalau dia bisa mengumpulkan Mercy atau Bentley atau mobil-mobil yang berbeda. Kebahagiaan tentara adalah ketika dia menjadi pahlawan. Ketika dia dicatat namanya dalam sejarah sebagai orang yang heroik, entah membela protonnya, membela temannya, atau membela nusa dan bangsa. Sementara yang namanya filsuf, orang yang hidup pada level rasionya, menurut Platonnya, bukanlah orang yang pertama-tama mencari uang, apalagi mencari harga dirinya. Tapi pertama-tama mengabdikan diri pada yang namanya pengetahuan. Filsuf adalah orang yang ditiraninya, dikejar-kejar oleh yang namanya hasrat akan pengetahuan. Ada sebuah, kalau kita akan Sokrates adalah seorang pemikir erotik. Ya. Itu bukan berarti Sokrates pikirannya jorok ya, karena mikir yang keras-keras ya. Tetapi karena Sokrates ditirani oleh eros, sebuah hasrat ya, yang membuat hanya pengetahuan yang dia cari. Itu makanya Sokrates selalu mengatakan bahwa aku tahu bahwa aku tidak tahu. Tidak pernah terjadi dalam sebuah pengetahuan. Bagi kaum prajurit yang ikut melanggar diri pada hasrat tumor, selain mesti bersifat ugahari, mereka terutama harus dibimbing oleh keutamaan keberanian, Andrea. Dengan keberanian, para prajurit bisa menjaga dirinya dan orang lain untuk tetap bertahan, memiliki pendirian yang tepat, berkenaan dengan apa yang baik dan buruk. Refleksi rasional ini penting bagi tumor, supaya para prajurit tidak mudah tunduk begitu saja pada kesulitan-kesulitan, supaya mereka tidak mudah luruh di depan godaan makan, minum, seks, serta uang. Dalam situasi apapun, tumor mesti dibiasakan mereaksi dengan tepat, sehingga meski kondisi yang dihadapi berat dan susah, ia tetap berani memilih apa-apa yang membawa kebaikan baginya. Dan untuk itu, menurut Platon di buku Politeia, tumor perlu dilatih dengan pengalaman kepahitan, kesenangan, penderitaan, dan ketakutan, supaya terbiasa, tidak takut, dan lari seperti pengecut di depan kesulitan, serta mampu bertahan dalam keyakinan akan kebaikan, misalnya memegang teguh hukum dan aturan yang harus dijalankan. Itu mos, manifestnya ada dalam kebenarannya adalah ketika orang memegang hukum, apapun yang dihadapi. kan ada cerita dari ya, seorang polisi tapi di zamannya zaman Orde Lama dulu, polisi dari zamannya top sebuah mobil lagi jalan melanggar ini, lalu yang keluar ternyata Sri Sultan Hamengkubuwono gitu. Polisi ini tahu ini toh, ya mau dia tangkap ini Sri Sultan gitu. Tapi dia top tidak gentar di depan ketakutan karena berhadapan yang kurang besar. Maka meskipun dia tahu dari Sri Sultan, dan Sri Sultan ngebut melawan arah karena harus cepat-cepat sampai di tempat itu, tetap dia hilang. Karena Sri Sultan melanggar aturan. Di depan ketakutan dan kecemasan, seorang prajurit harus memegang teguh hukum. Ini tidak mudah. Atau di depan godaan uang misalnya. Bagaimana Anda memegang hukum? Kalau mungkin Anda menawarkan pada Pak Pujian yang 10.000, mungkin godaannya tidak besar ya. Kalau Anda menawarkan satu amplop, jadi ya, Pak Polisi, ini saya cepat-cepat satu amplop. Ya. Nah ini berat ya untuk memegang hukum dalam kondisi seperti itu. Dan itu mohon perlu dilatih supaya orang punya keberanian di depan situasi seperti itu. Kembali ke cerita Pak Polisi yang dalam Sri Sultan tadi, memang akhirnya ketika dia lapor ke komandannya, dia memang dimarahi ya, bisa-bisa. Pak Polisi, kamu tidak tahu siapa. Kenapa Sri Sultan kamu? Ini kan sekarang kita kesulitan, bagaimana mesti memprotes? Untungnya kabar itu sampai ke atas ke Jakarta sehingga akhirnya yang ditegur adalah komandannya ya. Pak Polisi itu dibenarkan tindakannya. Semoga akan ada cerita yang bagus lagi ya di dalam kita hal seperti itu. Bagian jiwa yang tertinggi adalah rasio yang tugasnya membimbing supaya tumos memiliki pengetahuan yang benar mengenai apa-apa yang ditakuti atau dihadapi. Serta supaya etikumnya dalam pencarian pemenuhan nafsu makan, diri, dan seks tidak liar, melainkan diarahkan pada kebaikan. Rasio yang optimal adalah rasio memiliki sofia. Rasio itu optimal ketika dia dibimbing atau dia menjadi kebijaksana. Daya jiwa yang namanya rasio menurut Platon itu adalah terutamaan atau optimal ketika dia bijaksana. Jadi bukan sekedar pintar ya. Karena ada orang-orang yang rasionya sangat berkembang di zaman itu namanya kaum Solis. Di mana otaknya sangat pandai tapi hanya dia pakai untuk membuat pendengarannya bingung. Atau membela kasus-kasus yang salah. Kasus-kasus yang buruk. Jadi banyak orang pintar yang rasionya sangat berkembang tapi tidak berutangan. Tidak optimal rasionya. Jadi rasionya lebih mendukung pada hasrat ekonominya, hasrat akan uang, atau hasrat akan nama besar. Justru rasio di rasio yang pintar itu dikendalikan oleh tumor atau ekonominya. Maka jangan-jangan kalau Anda lihat sudah banyak orang pintar ya, doktor, profesor, tetangga korupsi, atau membela orang-orang yang dalam persepsi masyarakat yang tidak koruptor. Sesuatu yang memang mungkin terjadi karena tidak ada sofia dalam rasionya. Bila tiga bagian dari jiwa itu menjalankan tugasnya masing-masing dengan baik, bila setiap bagian itu optimal, rasio menjadi bijaksana, tumor menjadi berani, dan epitomia menjadi penuh dengan self-control, maka ketika setiap bagian menjalankan fungsinya masing-masing, dan rasio artinya menjadi pemimpin untuk promosi di dunia, maka muncullah apa yang disebut Platon sebagai manusia yang benar, manusia yang adil, manusia yang tegas. Keadilan adalah ketika setiap bagian menjalankan fungsinya masing-masing. Inilah definisi yang sangat abstrak dari Platon dalam buku Politeia dari Cicero Sune mengenai keadilan, buku tebal, ada 10 itu di situ. Membahas hanya soal keadilan. Dan definisi yang kita temukan dalam buku keempat hanya mengatakan apa itu keadilan. Keadilan adalah ketika setiap bagian menjalankan fungsinya masing-masing. Dalam diri manusia, itu berkaitan dalam soal fungsi rasio, rumus dan epitomianya. Dalam perpolitikan, nanti ketika filsuf raja dan filsuf ratu, karena perempuan juga bisa menjadi pemimpin, berlapan, itu memimpin kelas prajurit dan kelas pekerja. Ketidakadilan atau ketidakbenaran adalah ketika ada tumpang tindih saling injak, di mana tidak ada lagi pemimpin. Ketika nafsu makan minum seks uang itu justru mengalahkan harga diri. mengalahkan rasio. Tidak ada diri yang paling penting kita tahu di mana, karena ingin mencari uang. Rasio apalagi, gitu. Muncullah manusia yang tidak adil, manusia yang tidak adil. Atau ketika kumos, hasrat menggebu-gebu akan reputasi harga diri itu begitu besar, ya. Sehingga soal uang dia kepawakan, pasti rasio juga dia kepawakan. Ketika harga diri itu menjadi yang utama, maka lalu bisa kita lihat misalnya dalam laporan utama terakhir Majalah Tempo, fenomen geng motor terakhir. Jadi ketika harga diri tersinggung, ya, harga diri kos tersinggung, maka muncullah fenomen seperti itu. Manusia yang tidak ada adalah manusia yang disetir oleh harga dirinya, kumohnya, sehingga pertimbangan rasional dia buat dan memunculkan fenomen geng seperti itu. Atau kalau dalam perpolitikan, ketika uang menjadi panglima bagi politik, ketika para pedagang dianggap satu-satunya orang kompeten yang memimpin politik, maka kita akan punya negara yang tidak adil, negara yang tidak benar. Atau ketika tentara tumos itu dianggap tumos merasa diri memiliki kompetensi untuk memerintah, maka lalu kita punya fenomen di mana negara lalu menjadi faksi. Kita sudah mengalami selama waktu terlalu bagaimana negara ini juga seperti pada. Semua harus berseragam, semua harus tunduk, ya, semua harus ikut. Ya. Nah, rejim yang ideal adalah rejim ketika, menurut Platon mari kita ini, ketika para filsuf, ya, dengan pemikirannya, dia bisa mengendalikan tentara dan mengendalikan pedagang demi kebaikan, demi kebenaran dari politik tersebut. Keutamaan Sofia, pengetahuan kebijaksanaan dicapai manakala rasio manusia memahami apa-apa yang bersifat intelligible atau berdasarkan idea. Pemahaman ini bersifat ganda. Di satu sisi, untuk sampai ke Sofia, orang harus melakukan purifikasi dan dialektika. Jadi, untuk sampai ke yang intelligible pengetahuan, manusia mesti melakukan pemurnian. Bisa menundukkan hidupnya, bisa menundukkan tumosnya. Di sisi lain, setelah Sofia diterima, ia mesti turun lagi untuk menerangi dan mencerahi apa-apa yang menjadi objek indrawi bagian-bagian jiwa yang menjelaskan. Di dalam alegori gua, dalam buku Politeia, ya, ketika orang mencapai pengetahuan yang terjadi, dia harus keluar dari gua, lalu dia turun lagi. Itulah kira-kira manifestasi dialektika bagaimana orang bisa menjadi adil dan benar. Jadi menundukkan aspek-aspek gelap dalam dirinya untuk mencapai matahari. Tapi setelah sampai di situ, jangan berhenti di atas. Turunlah supaya aspek-aspek gelap itu diterangi. Di tataran keutamaan Sofia, manusia mengerti sebenarnya kebaikan. Kalau dia sudah sampai atas, dia sudah tahu apa itu yang baik, sungguh-sungguh baik. Dan kalau sungguh-sungguh tahu mengenai apa itu yang baik, maka lalu dia akan mengarahkan seluruh bagian jiwa supaya kebaikan yang diarahkan di dunia, makan minum seks itu kan kebaikannya. Kebaikan yang diarah kumos, harga diri juga kebaikan. Supaya kebaikan-kebaikan itu diterangi secara sebenar-benarnya sehingga orang lalu tidak tertipu oleh kebaikan-kebaikan di dunia dan kumos yang seringkali hanya bersifat bayang-bayang. Saya berikan skemanya pada halaman 5 itu. Nous, dianulnya atau situan itu pikiran, ada di kepala manusia, keutamanya adalah, atau mungkin dibaca dari bawahnya. Jadi epidemia, perut ke bawah, perut ginjal ke bawah, itu keutamaannya terutama kalau pertanyaan-pertanyaan adalah sumber mendadak. Tumos, antara leher dan diafragma, jadi ginjal dan jantung. Keutamaan yang dituntut pada kelas prajurit adalah sumber sunyi dan andreia. Jadi mampu mengendalikan diri dan memiliki kebenarannya. Dan paling tinggi pada kelas para pemerintah, the guardians, adalah orang yang simbolisasinya ada di nus, dianuya, lupusikon, kepala manusia. Dia harus memiliki keutamaan sopresune, andreia, dan sofia. Tiga-tiga. Kelas pedagang di dunia itu tidak diharapkan memiliki sofia. Kelas pedagang itu diharapkan memiliki sofia. Yang diharapkan memiliki sofia hanya hasil sofia. Supaya dia jangan berani sampai ke bawah. Nah, kalau tiga bagian ini lalu berfungsi baik, maka muncullah yang namanya dikaiosune. Keadilan, kebenaran dalam arti ketegangan. saya berikan definisi di sini mengenai tentang empat keutamaan ya dari Nabi Yusuf, jadi keutamaan Sofia bisa nanti siapa di dalami sendiri, lalu keutamaan Andrea yang kemarin barusan saya persembahkan dan berarti terima kasih Mas Kun sudah bersedia membahas buku Lakes tentang kebrandingan itu. Keutamaan kebrandingan yang di Lakes dibahas masih secara kebrandingan, tetapi nanti di politik ya, kembangkan menjadi lebih tajam. Dimana Papa membedakan ada kebrandingan rasional, kebrandingan normal biasa, kebrandingan politik, dan akhirnya kebrandingan filosofis. Lalu halaman 7 itu keutamaan temperansia, fokus unik, self-control, yang berguna untuk kuat kesegaran. Lalu keempat ini gambaran mengenai keutamaan apa itu keadilan, kebenaran, rupakon. Lalu penyejajaran antara manusia dan masyarakatnya. Mungkin tidak perlu jelas ya, saya bacakan saja yang sebelah kiri ini, ruler. Yang bagian kiri adalah the just state, ya, negara yang adil. Sebelah kanan adalah the just soul, jiwa yang adil. Rulers, lalu reason, sejarahnya. Auxiliary atau para pembantu, para satelit, itu adalah spirit atau thumos. Lalu paling bawah, productive class, itu pejajar, petani pejajar. Appetite, nafsu-nafsu, apetitus, bahasa rumah, bahasa latin, itu muncul pada etitumnya, pada nafsu makan, minum, dan jadi ada kaitannya bahwa definisi tentang jiwa, harmonisnya atau akhirnya sebuah jiwa itu berkaitan dengan harmonis akhirnya sebuah negara. Dan ada kesejajaran jadinya buat ini. Sebuah diri yang tidak murni berasal dari Platon yang mengenai pembagian tiga jiwa ini, tripati ini. Sebuah diri yang berasal dari secara umum konteks Indo-Eropa. Budaya Indo-Eropa yang sejak sekian ribu tahun yang lalu memang menjadikan masyarakat sebagai ada masyarakat pedagang yang cirinya adalah memang berjajar. Ada maksud ini, Platon dalam buku-buku jenis ya, bagian-bagian di Eropa, masyarakat pedagang misalnya adalah bangsa-bangsa Fenisia, Palestina, Mesir. Lalu ada masyarakat petempur, masyarakat yang sukanya perang itu adalah orang-orang Eropa. Memang saat kolonialisme dan sekarangnya masih orang Eropa yang berperang. Lalu ada bangsa ketiga pemikir. Nah ini kalau untuk Platon itu terletak di antara Eropa dan Mesir, artinya adanya di Yunani. Jadi tepatnya lagi di Athena, ya, terus. Ini kajian yang kuno mengenai tripartisi ini yang lalu diterapkan Platon dalam kajiannya untuk individu manusia dan gambarannya mengenai masyarakat ideal. Kita langsung beralih, jadi nanti ada bisa membaca sendiri ya empat macam keutamaan ini karena nanti pada kuliah-kuliah selanjutnya tentu kita akan kembali ke diskusi tentang keutamaan itu. Kardinal Vicious empat keutamaan pokok. Satu konsekuensi yang bisa dibayangkan selama 9 misalnya adalah bahwa dengan refleksi rasional kita dibantu memahami bahwa keutamaan tidak pernah sekedar akibat ketakutan akan penderitaan karena kita takut-takut hukuman neraka misalnya, bukan pula akibat penantian janji kesenangan lebih besar. Keutamaan seperti ini bukanlah keutamaan yang jadi melainkan hanyalah bayang-bayang keutamaan itu. Tampaknya saja orang berkeutamaan, tapi sebenarnya tidak, karena ia sebenarnya hidup dalam sebuah teater bayang-bayang. Kia kerfir, macam kalau ada pernah melihat wayang, apa itu wayang, maksudnya wayang kulit, ya, tentang teater bayang-bayang. Yunani juga biasa ya wayang, seperti itu. Dengan refleksi rasional kita sadarkan bahwa keutamaan bukanlah soal tukar menukar satu kesenangan dengan kesenangan lainnya, tukar menukar sebuah rasa takut, rasa sakit dengan rasa sakit yang lainnya, ketakutan yang satu dengan ketakutan lainnya. Keutamaan bukanlah tukar menukar kenikmatan rasa sakit atau ketakutan yang lebih besar dengan kenikmatan rasa sakit ketakutan yang lebih besar. Lebih kecil. Sejauh logiknya adalah logic of pleasure, logik rasa senang, rasa nikmatnya. Artinya kita masih hidup di level etitunya. Hukum kita sebenarnya belum sampai ke tataran rasional. Kita masih memakai logik senang nggak senang, logik nikmat nggak nikmat, logik takut nggak takut. Di mata Platon, satu alat penukar yang sah, yang dengannya semua harus dipertukarkan, di Phaedon-nya, buku tentang mortalitas jiwa itu, dia sebut adalah phronesis, pemikiran. Dengan teori semacam ini, Platon mengajak kita mengerti bahwa keutamaan adalah benar-benar keutamaan sejauh dipikirkan demi kebaikan tertinggi. Ugari bukanlah sekedar kehati-hatian, apalagi jenis sebuah nafsu lain misalnya, supaya memiliki appearance, penampakan budi yang menarik. Ugari adalah keutamaan manakala dengan refleksi rasional, tindakan itu ditujukan demi kebaikan jiwa. Mengurangi makan, mengurangi kelekatan pada rasa nikmat di indah. Dimaksudkan supaya perhatian seseorang tidak melulu tertuju pada makanan atau hal-hal yang lekat pada tubuhnya. Kalau saya dipikirkan seperti itu dan dipikirkan demi kebaikan jiwa secara lebih umum, maka keutamaan akan bisa menjadi benar-benar keutamaan. Dalam buku Phaedon, Platon mengatakan bahwa orang biasanya berpikir keutamaan muncul manakala kita mengorbankan sebuah kesenangan, artinya menerima sebuah rasa sakit, demi kesenangan lain yang lebih besar. Orang dianggap berkeutamaan rajin belajar, manakala demi nilai yang bagus dia berani mengorbankan waktu tidurnya. Lebih baik capek dan sedikit mengantuk asalkan mendapat nilai bagus, katanya. Orang dianggap memiliki keutamaan berani ketika dia memilih mati di medan pertempuran daripada jatuh ke tangan musuh. Ia rela mati menerima sebuah rasa sakit demi menghindari rasa sakit yang lebih besar. Ia rela mati, artinya menerima sebuah sakit demi menghindari rasa sakit lebih besar. Artinya kalau kamu tertangkap, kalah perang lalu disiksa ini kan lebih menakutkan bagi mengerikan. Benarkah kalau seorang prajurit meninggal seperti itu, dia sudah memiliki keutamaan? Anak yang tak bisa belajar tanpa wayangan, tidak ada belajar dan tidak usah lumbur-lumbur sampai malamnya, melainkan kerap rapur belajar, bukankah dia lebih utama daripada anak yang terbiasa last minute menyiapkan ujian? Orang yang gugur di medan laga karena sengaja menjadikan diri sasaran tembak musuh demi menghindari risiko tertangkap, masih bisakah dikatakan pemberani? Apakah yang lebih gagal berani adalah orang yang bertempur dan kejadian meski jumlah masalah sebanyak lebih kecil dan berani mengalami penangkapan sehingga terpaksa harus menyerah? Kalau pakai pemikiran rasional dalam katakan matriks yang dibuat Platon, tentu orang yang berani menghadapi ketakutan seperti satu ujungnya dan pemberani bukan orang yang karena masih di medan tempur karena takut ditangkap. Orang seperti itu belum sampai ke utamanya sebenarnya. Keutamaan yang sekedar menumpahkan rasa senang dengan kesenangan lainnya yang lebih besar atau menumpahkan rasa sakit lebih besar dengan rasa sakit yang lebih kecil bersifat ambigu dan tidak pasti. Ambigu dalam logika tukar menukar kita menaklukkan sebuah ketakutan dengan tetap menundukkan diri pada sebuah ketakutan yang lebih besar. Di situ kita tetap menjadi budak rasa senang atau rasa sakit atau budak dari ketakutan. Lebih lanjut, modal tukar menukar itu tidak pasti karena tergantung pada penilaian subjektif yang kalau dianalisis secara rasional akan terbukti relatif. Menurut Platon, satu-satunya alat tukar yang sah untuk mendapatkan keutamaan adalah pemikiran atau pengetahuan. Hanya pemikiranlah yang bisa memberikan landasan spesifik dan objektif untuk menelisik sejauh mana sebuah motif tindakan benar-benar merupakan keutamaan atau tidak. Hanya lewat pemikiran dan pengetahuan yang benar, orang bisa sejauh mungkin menyerupakan dirinya dengan yang ilah. Kata-kata Platon dalam bukunya Theaetetos. Bila manusia tahu bahwa dia diajak menyerupakan dirinya dengan yang ilah, dia akan menggunakan pemikirannya untuk mendukung upaya itu. Pemikiran memang tidak dengan dirinya membuat orang keutamaan. Namun pemikiranlah yang memberikan landasan argumentatif bagaimana seseorang bisa memilih menjadi keutamaan atau tidak. Di mata Platon, pemikiran dan pengetahuan adalah syarat bagi munculnya keutamaan. Meskipun, seperti nanti kita akan lihat, hasrat akan kebaikan juga perlu ditanamkan supaya pengetahuan akan kebaikan efektif. Ini kalimatnya tidak sering. Ini mungkin salah ini Mas Gunter atau gimana? Jadi, dalam buku ART ini memang akhirnya kan saya problematisir bahwa persoalan pokok dalam keutamaan sebenarnya adalah soal membentuk hasrat, membentuk eros. Bagaimana misalnya semua orang ingin berbuat baik, semua orang tahu bahwa berbuat baik itu baik ya, tapi kan tidak semua orang semua tahu bro, yang baik itu sudah bukan, tapi tidak semua menginginkan. Nah, mengapa orang tidak mengakhiri berbuat baik? Padahal secara rasional dia tahu bahwa kebaikan yang harus dilakukan. Ini adalah problem pembentukan teror, pembentukan teror. Yang di buku balik politik ya tentu diuraikan dengan panjang lebar ya, dalam kurikulum polis. Sebetulnya masih ada satu hal yang menarik tentang orang jahat kami tidak tahu. Apakah saya lanjutkan atau kali ini satu jam ya? Atau sudah mulai akan ada pertanyaan-pertanyaan? Lanjutkan dulu ya. Baik, kalau begitu kita teruskan dengan orang jahat karena tidak tahu. Ini poin yang paling problematis ya. Saya tahu ini. Konsekuensi dari konsepsi Sokratik bahwa keutamaan sejatinya adalah pengetahuan akan tampak dalam sikap hidup sehari-hari orang yang percaya penuhnya pada kebaikan. Bagaimana maksudnya? Dengan meyakini bahwa keutamaan adalah pengetahuan, maka bila kita melihat orang tidak berkeutamaan atau orang berbuat jahat, kita akan menyimpulkan bahwa itu terjadi karena dia tidak tahu. Pandangan moral Sokratis dan Platon mengatakan bahwa bukan hanya kejahatan dalam dunia sendiri tidak mengambil prinsip yang sejajar dengan kebaikan. Lebih dari itu, pada dirinya sendiri, kejahatan memang tidak pernah dikendaki manusia. Dari keyakinan itu, bila ada orang jahat, menurut Sokrates, kejahatannya tidak pernah bersifat sengaja. Sebab kejahatan itu muncul dari ignoransi. Orang jahat, di fakta memang ada banyak orang jahat. Lalu bagaimana menanggapi itu, ya Sokrates mengatakan, ya mereka melakukan itu karena tidak tahu. Kejahatan adalah sesuatu yang tidak sengaja. Manusia tidak pernah, menurut Sokrates ya, menurut Platon ya, manusia tidak pernah menginginkan kejahatan keburukan, karena tiap manusia tahu bahwa kejahatan hanya akan memberikan keburukan kepadanya, kepada jiwanya. Apa yang disebut jahat seringkali dilakukan orang justru karena ia menganggap hal tersebut sebagai baik. Ini saya kira poin dari Platon dari ini. Banyak orang melakukan kejahatan, itu persis karena dia merasa apa yang dilakukan itu baik. Memang lalu ternyata kemudian terbukti jahat. Tapi kan poinnya kan menurut dia awalnya baik. Dengan demikian, ketidaktahuanlah yang menjadi sumber kejahatan. Prinsipnya orang selalu ingin mengejar kebaikan, namun nyatanya ia tidak tahu bahwa apa yang dia lakukan justru jahat. Visi moral Sokratik seperti di atas sering dilihat sebagai pemahaman intelektualis atas keutamaan. Pandangan ini mengutamakan bahwa di balik setiap tindakan manusia selalu ada pertimbangan rasional yang perlu berkaitan dengan kebaikan yang mau diarah. Menurut Sokrates, tujuan sebuah tindakan yang tertimbang dan memiliki pembelaan rasional selalu berkaitan dengan sebuah kebaikan. Memang kebaikan yang diarah tidak selalu kebaikan sejati, dan persis bila ternyata kebaikan yang diarah akhirnya menjadi kejahatan, maka yang salah bukan kebaikan dalam dirinya sendiri, melainkan ketidaktahuan dari pelakunya. Orang yang korupsi berbuat jahat karena ketidaktahuannya. Ini kalau kita tulis demikian di Kompas, pasti banyak orang marah gitu ya. Saat korupsi, ia beranggapan bahwa ia mengambil uang negara, bahwa mengambil uang negara adalah sebuah kebaikan. Mungkin karena orang itu berpikir bahwa negara ini jahat, ya. Sehingga mencuri uang negara baginya adalah kebaikan. Kalau anda berpikir bahwa pang-pang itu adalah kolonialis, ya. Amerika, Yahudi, ya. Ya udah, berarti merampokkan, baik. Mungkin karena ia melihat bahwa pencurian itu demi tujuan lain yang lebih baik, yang lebih penting baginya. Misalnya supaya anaknya bisa sekolah, supaya dia bisa memiliki mobil baru, ya. Supaya bisa punya rumah yang besar, supaya bisa keluar negeri. Persis di situ ia tidak tahu bahwa apa yang dianggapnya baik. Baik dalam arti punya rumah, kita itu kan kebaikan-kebaikan dalam level itu dunia, kan. Kebaikan dalam arti uang. Persis karena ia tidak tahu bahwa apa yang dianggapnya baik sebenarnya jahat dan justru akan merusak dirinya. Orang tua yang membelikan sepeda motor untuk anaknya yang belum cukup berumur 17 tahun tentu berpikiran bahwa dia melakukan itu demi kebaikan anaknya. Kalau Anda membelikan anak Anda sepeda motor itu kan tentu maksudnya baik. Ya. Saya bisa ke sekolah, saya bisa agak bebas sedikit dengan teman-temannya. Ya. Dan persis nanti kalau anak Anda tabrakan, ya, karena tidak pakai helm, karena apalah, ya namanya anak kecil kan, suka emosi di jalan. Baru nanti Anda merasakan bahwa apa yang Anda anggap baik ternyata buahnya adalah kejahatan. Itu makanya bagi Platon jelas tidak seorang pun berbuat jahat dengan sengaja. Semua kejahatan terjadi karena ketidaktahuan. Majalah Tempo yang minggu ini memberikan ilustrasi sangat jelas dalam artikel berbekal senjata berburu preman yang merujuk pada Petrus yang terlibatkan misterius pada Mei 1983. Di sini kita rangkum juga secara kebetulan juga saya temukan argumentasi kebaikan di balik Petrus. Sangat menariknya apa yang dikatakan oleh Legend Yogi Suwardi Nenek, Panglima Komando Wilayah Pertahanan 2 di Jakarta. Ketika ditanya wartawan soal penembakan misterius, dia bilang, tujuannya baik untuk menciptakan suasana tenang di dalam masyarakat. Tujuannya baik. Tapi Allah apa yang terjadi? Pembunuhan-pembunuhan ekstrajudisial. Dalam hal ini, Erwin Murdeni tidak terlalu sokratik, ya, tidak terlalu platonis, karena secara terang-terangan dia mencuci tangan dan mengatakan, enggak kok, enggak ada hubungannya dengan aparat, itu hanyalah pertempuran antar geng. Tapi kalau dalam banyak hal, biasanya orang akan menggunakan argumentasi platonis untuk mengatakan apa yang dia perbuat. Memang kita bisa mengatakan bahwa visi intelektualis sokratik ini terlalu sempit, ya. Kita bisa mengkritik Platon dulu. Truisme. Truisme adalah kepercayaan bahwa segala sesuatunya itu demi kebaikan. Orang yang truis itu adalah orang yang percaya bahwa segala sesuatunya itu demi kebaikan. Orang yang tidak terlalu skeptis, ya, orang yang tidak berpikiran aneh-aneh, ya, yang tidak terlalu melihat konspirasi di mana-mana, ya, inilah orang yang truis. Percaya saja bahwa ada kebaikan dari segala sesuatunya. Truisme memang agung secara manusiawi, namun seringkali menghindari kenyataan dia sehari-hari. Bahwa kadang-kadang ada orang yang sengaja menimbang dan memutuskan melakukan sesuatu yang dia ketahui sebagai jahat. Tesis Sokratik ini menyangkal kenyataan sehari-hari bahwa orang tidak berbuat melawan pikirannya sendiri. Melawan pertimbangan-pertimbangan kebaikan dalam pikirannya sendiri. Truisme ini juga kesulitan untuk mengakomodasi pernyataan dari Santo Paulus dan Santo Agustinus yang mengatakan bahwa meskipun kita semua menghasilkan kebaikan, namun seringkali kejahatanlah yang kita lakukan. Ada konflik internal yang akan tercahkan dalam realitas keterbelahan manusia. Keberatan lain juga saya ungkapkan dan menunjukkan fakta sehari-hari bahwa banyak orang yang berpengetahuan, misalnya pengetahuan doktor, master, atau apapun, justru berbuat jahat. Orang yang banyak tahu, belum tentu otomatis berbuat baik. Kadang-kadang tesis Sokratik itu dikritik begitu. Keutamaan dari pengetahuan. Itu kan orang yang banyak tahu, belum tentu berutamaan. Sering dibalas begitu. Demikian pula sebaliknya, orang-orang yang tidak banyak tahu atau orang bodoh tidak harus jahat. Sebaliknya malah banyak orang yang tidak tahu malah baik. Artinya, ketika kita berbicara tentang problem tindakan jahat, lebih sering kejahatan dalam hati moral terjadi akibat pilihan bebas para pelaku. Bagaimana menjawab kritikan itu? Pertama, kita mesti menyelami maksud Sokrates dan Platon. Mereka yakin bahwa tindakan yang tepat selalu muncul dari pengetahuan yang tepat. Artinya, bila orang mengetahui benar-benar apa yang baik, maka tindakannya akan mengikuti hal tersebut, mengingat semua orang selalu menginginkan apa yang terbaik bagi. Kalau pada kenyataannya ada tindakan jahat, maka sekali lagi yang salah bukan kebaikan yang diarah, melainkan arah yang meleset yang terjadi dalam proses pencapaian kebaikan itu. Jadi kejahatan adalah sebuah kebaikan yang diarah tapi meleset. Tujuannya semuanya ada kebaikan. Tapi ketika meleset, maka jadinya kejahatan. Kalau dalam tradisi-tradisi skolastik, pemikiran Kristiani di atas 5-6, dikatakan bahwa kejahatan adalah privatio boni, sebuah kebaikan yang kurang. Itulah kejahatan. Jadi ketika kebaikan yang ada arah, tidak nyampe, atau salah arah, atau kena yang lain. Seperti anak panah itu bukannya kesasaran, tapi malah menyerempang ke kakinya siapa begitu. Jadi yang salah bukan titik yang mau diarah, tetapi proses pencapaian itu sendiri yang tidak sampai. Apa yang dia sangka baik ternyata dalam kenyataannya jahat. Hingga dengan demikian orang yang berbuat jahat adalah orang yang tidak sengaja melakukannya karena kurangnya pengetahuan tentang apa itu kebaikan sebenarnya. Maksudnya baik, tetapi ternyata jahat hasilnya. Kejahatan kalau bersifat tidak sengaja, involuntary, unintentional, dan disebabkan oleh ketidaktahuan. Subjek moral pelaku tindakan selalu memaksudkan sebuah kebaikan. Namun pengetahuannya dan kebaikan bersifat terbatas, sehingga bukan kebaikan dalam dirinya sendiri yang dia capai, melainkan kebaikan-kebaikan relatif dan palsu yang dia lakukan. Pada dasarnya orang selalu mengejar apa yang terbaik baginya, dengan pertimbangan bahwa hal itu akan menolong dirinya, akan berguna baginya, artinya baik baginya. Kebaikan dalam filsafat Yunani artinya sederhana. Baik artinya berguna. Jadi kalau saya mengatakan buku ini baik, karena menurut saya berguna. Kalau saya mengatakan kopi itu baik, karena menurut saya berguna. Kalau saya mengatakan merokok itu baik, ya karena menurut saya berguna. Menolong saya menghilangkan stres. Gitu. Jadi kebaikan adalah apa yang berguna. Dan karena itu kebaikan levelnya macam-macam. Kebaikan pada level epitomia, nafsu makan, minum, seks, dan uang. Artinya uang adalah kebaikan. Seks adalah kebaikan. Juga pada level semua. Ketika semua itu mencari harga diri, reputasi, titel, ya, nama besar, artinya itu juga sebuah kebaikan. Hanya kebaikan pada level humus. Hanya kebaikan pada level humus. Nah, mana kebaikan yang terjadi? Tentu karena optimalnya manusia adalah rasionya, maka kebaikan saja adalah kebaikan rasional. Ketika ditimbang sungguh-sungguh, bukan sekedar pencarian nafsu, bukan sekedar pencarian harga diri, tapi sungguh-sungguh yang baik, yang menurut Platon kalau suatu sungguh baik artinya dia benar dan indah. Kebaikan selalu benar, selalu indah. Keindahan selalu benar dan baik. Dan kebenaran selalu baik dan indah. Jadi tiga pasangan yang menyatu dalam ijian Platon. Dan untuk mencari kebaikan itu mencari kebaikan yang sesungguhnya dibutuhkan proses purifikasi dialektika yang gambarnya kita peroleh dalam alegori dua. Ketika seorang tahanan harus mampu melepaskan diri dari ikatan belenggunya, lalu dia harus naik, ya, terjal, lalu keluar, sakit matanya karena terang matahari, namun mampu melampaui itu semua dalam persoalan itu semua, ya, untuk akhirnya menggapai atau mengetahui, menerima matahari, kebaikan, dan dari situ lalu bisa turun lagi kembali ke bawah untuk menerangi aspek-aspek gelap, aspek-aspek irasional dalam dirinya. Saya kira saya hentikan sedikit saja, saya anggap punya cukup waktu 45 menit untuk kajian sifatnya informatif, ya, apa yang tidak jelas, ataupun mungkin ada pendapat lain, ada komentar, yang mau berdebat juga, ya, jadi saya terbuka saja, silakan, karena saya tidak waktu pada Anda, kalau ada.